iya. Sing penting sedia. Spesial buat yang dulu di sana. Pertemuan dengan juga yang si hai si hai ya. Bagus sekali. Luar biasa. Oba.